Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu kembali kajian rutin kita, yaitu kajian tata bahasa Arab, yaitu yang disebut ilmu nahwu. Pada pertemuan lalu kita sampai kepada rakam arba, yaitu nomor 4 di halaman 35. Sekarang kita masuk kepada rakam khamsah nomor 5, masih membicarakan tentang dhamair, yaitu dhamir, kata ganti. Di mana nomor 5 ini yaitu terkait dengan dhamir muttasil juga, tapi muttasil yang bersambung dengan fi'il amar. Jadi bersambung dengan fi'il amar serta dhamir yang mustatir yang ada pada fi'il amar. Nah, di sini kita lihat dhamir mustatir hanya ada satu. Selainnya ada dhamir baris, dhamir yang nyata. Kalau pertemuan yang lalu, dhamir yang bersambung pada fi'il madhi, dhamir mustatir hanya ada dua, yaitu dhamir ghaib dan dhamir ghaibah. Dhamir ghaib yaitu lil mudzakkar, dan ghaibah lil muannats, yaitu dhamir huwa dan hiya. Sedangkan pada fi'il mudhari ada khamsah, ada lima. Pertama dhamir huwa, kemudian dhamir hiya, kemudian dhamir anta, kemudian dhamir ana, kemudian dhamir nahnu. Jadi ada lima dhamir pada fi'il mudhari yang dhamir mustatir. Selain itu adalah dhamir baris, dhamir nyata. Nah, di fi'il amar ini hanya satu dhamir mustatir, yaitu anta. Kita lihat di situ, kita ambil contoh iqra, takdirnya anta, iqra anta. Baik, sebagaimana biasanya kami minta kepada antum untuk membaca ya dhamir ini, bagian kelima ini. Nah, di sini pelajaran yang penting di sini adalah terutama bagi pemula, perhatikan bentuk dhamir di sini, yaitu lambangnya. Lambangnya ada lambang nun, ada lambang alif, ada lambang waw, ada lambang ya, dan seterusnya. Itu yang antum harus kuasai dan perhatikan baik. Dan itu bentuk huruf, akan tapi itu dhamir, kata ganti. Nah, apa maknanya? Maknanya lihat di belakang pada dhamir munfasil, yaitu di belakang. Saya cantumkan di situ semuanya, daripada huwa, huma, sampai apa? Nahnu. Nah, itu maknanya. Tapi antum kuasai makna ini. Huwa apa maknanya? Huma apa maknanya? Anta maknanya apa? Anti apa maknanya? Sampai pada nahnu maknanya apa? Kalau antum sudah menguasai makna itu, maka dhamir muttasil akan mudah untuk dimaknai. Baik, langsung saja selesan ya. Silakan selesan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita langsung berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Poin yang kelima di halaman 36. Dhamir muttasil bi fi'il amr di mahal rafa'. Kita rafa', kita berikan kesempatan. Silakan di line telepon 021-823-6543. Baiklah, untuk telepon yang pertama, silakan. Halo. Atai, maaf terputus. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Baik pendengar Iwan maupun akhwat, terhubung kembali. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam, ahlan biki Asad, barakallahu fikum. Wa fiik barakallahu. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Rakam khamis ya Asad. Naam, rakam khamsa. Rakam naam. الضمائر المتصلة بفعل الأمر لمحل الرفع والضمير المستتر. نعم. الضمائر الضمير أنت. الجملة أدرس. الضمير المتصلة لمحل الرفع قسم. اسم الضمير مستتر تقديره أنت. نعم. Di sini apa? Nah. Di sini hanya ada ضمير مستتر, tidak ada ضمير متصل. Apa arti dhamir mustatir? Tersembunyi. Tersembunyi. Apa takdirnya? Kalau ini nampakkan maknanya apa? Anta. Jadi udrus, udrus ai anta. Kamu, kamu siapa? Laki-laki. Iya. Udkhul. Ijlis. Ya, kalau kita memerintahkan atau menyampaikan kepada seorang laki-laki, nah maka gunakan bentuk ini. Ijlis, ya, iqra, iftah, istirih, nam dan seterusnya. Naam. Alamatu bina'ihi kosong. Iya. Antuma ad-dhamir antuma al-jumlatu udrusa. Dhamir muttasilatu li mahalli raf'i al-alif. Ismu dhamir alif isnain. Ya. Alamatu bina'ihi sukunun. Iya. Jadi alif ini apa? Sebut apa? Alif isnain. Jadi alif isna arti alif menunjukkan pelakunya dua orang. Jadi alif itulah sebagai pelaku. Apa arti udrusa? Belajarlah kalian. Maknanya alif itu maknanya antuma. Lihat di awal. Dicantumkan di awal. Antuma itu maknanya. Jadi udrusa, ay udrusa, bagaimana? Antuma. Jadi alif itu menunjukkan mana antuma. Iya. Al-Bamir Antum ya. Al-Jumlatu Udrusu Al-Bamir Mutasilatu Lima Al-Rafi Al-Wawu Ismu Bamir Wawu Jama'atin Alamatu Binahi Sukunun. Ya. Jadi lambangnya apa? Al-Wawu. Wawu. Lambangnya Wawu. Namanya Wawu Jama'ah. Apa arti Wawu Jama'ah? Menunjukkan banyak. Banyak. Ya, banyak pelakunya. Banyak. Nah. Baik. Apa makna wawu disini? Karena wawu ini bisa makna hum, bisa makna antum. Nah. Antum. Nah, di sini pada fi'il amar hanya ada mukhatab ya. Mukhatab, nah. Ya, mukhatab, tidak ada ghaib. Karena lawan bicara itu adalah adalah orang kedua kan, mukhatab. Maka wawu itu bimakna antum. Antum. Nah. Iya. Al-Bamir anti yeah. Al-Jumlatu Udrusi Al-Bamir Muttasilatu Limhali Rafi Al-Ya Ismul Bamir Ya'u Mukhatabatin Alamatu Bina'ihi Sukun. Nah, ini lambangnya, lambangnya Ya ya. Al-Ya. Nah, itu lambang Bamirnya Ya. Ya berbaris sukun. Ya. Namanya apa? Ya Mukhatabah. Apa arti Ya Mukhatabah? Ya Mukhatabah yang menunjukkan lau bicara itu adalah perempuan. Perempuan. Ya. Apa artinya? Kamu. Nah, lihat di awal. Anti. Itu maknanya. Nah. Bukan anta. Nah. Kalau anta udrus. Nah. Dhamirnya mustatir. Kalau ini dhamirnya apa? Baris. Arti baris? Nampak. Nampak. Mana nampaknya? Ya itulah ya. Dhamirnya. Nah. Jadi makna ya itu adalah anti. Udrusi. Nah. Jadi kalau kita bicara kepada perempuan, maka gunakan pola ini. Udrusi. Tafaddali, ijlisi, udkhuli, ukhruji, nah, iqra'i, nah. Kuli, istirihi, irji'i, nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali ke nafsun ya. Nafsun, nafsun itu apa? Lafaznya mu'annas. Nah. Ya. Dhamir antuna, nah. Jumlatu urusna. Nah. Dhamir muttasilatu liman rafi nun ya. Nun. Nah. Nun apa nak? Nun. Iya, namanya apa? Iya, lambangnya na, nah. Tapi apa? Namanya apa? Nun niswa. Nun niswa. Jadi kalau ditanya mana dhamir itu? Nah, itu dhamirnya. Nah. Nah. Namanya apa? Nun niswa. Nah. Itu namanya. Nah. Kalau lambangnya na. Nah. Tanpa alif. Iya. Nah. Apa arti nun niswa? Yang menunjukkan perempuan. Perempuan. Niswa itu perempuan, nah. Yaitu pelakunya banyak. Iya. Ismu dhamir nun nisbatin yeah. Alamatu bina'ihi fathatun. Fathah. Di mana fathahnya? Di na. Di na itu. Apa makna nas itu? Kalian perempuan. Antunna. Antunna. Lihat di awal. Yeah. Makanya saya sengaja saya cantumkan di situ supaya paham. Ya, makna na itu antunna. Nah. Apa arti antunna? Kalian perempuan kan? Perempuan. Nah, nah jadi udrusna. Apa arti udrusnya? Belajarlah kalian. Ya, kalian siapa? Perempuan. Perempuan. Iya. Belajarlah kalian. Nah. Iya. Apa contoh lain? Ijlisna. Ijlisna. Iqra. Iqra. Nah, terus? Irji'na. Irji'na. Baik. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Jazakumul khairan ya Ustaz. Wa iyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Umma Fatimah. Di Bekasi alhamdulillah telah dibaca poin yang kelima dari dhamair muttasila bi fil amri li mahalli rafa ya, cukup baik dan masyaallah sudah memahami dengan baik juga secara makna dan tadi dijelaskan juga terkait dengan dhamair muttasila itu li mahalli rafi huruf-huruf yang memiliki kandungan makna yang semuanya mukhatab ya. Iya. Baik, kita bicara. Nah, orang kedua bahasa kita. Orang yang kedua sah. Iya. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Ummu Fatimah. Kembali di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Baik, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida. Iya Ustaz, betul. Saya di Pacitan ya Umma. Gimana Ustaz? Di Pacitan bukan? Lokasinya, ya. Domisilinya? Pacitan. Baik, masya Allah. Ya, baik, jazakallah khair. Silakan Ustaz. Naam, tafadhali ya Umma Ida. Naam. Itu Aidi, ulang kembali. Rakam 5. Oh, naam. Nah, nanti apa? Rahim. Iya, nanti saya minta untuk berikan contoh ya. Siap-siap berikan contoh. Insyaallah. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamis, Abdoma'irul Mutasilatu, Bifi'anil Amri, Limahalil Rafi'i. Baddomirul Mustatiru. Apa maksudnya Limahalil Rafa' di sini? Maksudnya apa? Untuk posisi rafa'. Iya, artinya posisinya apa? Menempati tempat rafa'. Nah, karena bersambung dengan fi'il, berarti sebagai apa dia? Apa ya? Apa itu? Kalau kita bersambung dengan fi'il kan? Iya. Iya, dari nomor berapa? Dari nomor 3, 4, 5 bersambung dengan fi'il madhi, bersambung fi'il mudhari, sekarang bersambung fi'il amar. Nah, jadi mau ke i'rab sebagai apa dia? Belum tahu, Ustaz. Likulli fi'lin, setiap fi'il harus ada apa? Ada i'rabnya. Bukan. Likulli fi'lin, setiap fi'il mesti ada apa dia? Setiap perbuatan mesti harus ada? Harus ada. Pelakunya, kan? Pelakunya. Berarti apa bahasa Arabnya, apa? Grammar nahunya. Fa'il. Fa'il. Iya. Jadi dhamir di sini adalah sebagai fa'il. Ya. Sebagai fa'il yang bersambung pada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, semua itu fa'il. Maka dikatakan li mahallir rafa. Kenapa fa'il itu status hukumnya apa? Marfu. Iya kan? Iya. Ja'a Muhammadun atau ja'a Muhammadan? Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Kenapa enggak Muhammadan? Karena sebagai fa'il. Fa'il, maka fa'il status hukumnya marfu. Ya. Apa tanda rafa' di sini? Dhamma. Tanda aslinya dhamma. Adapun tanda lain adalah sebagai pengganti. Ya, alamatul apa? Far'iyah. Ya, bisa waw, ya, bisa nun, ya. Ya. Bisa. Nah, ini. Ya. Nah, di sini fa'il ada kalanya isim zahir. Ya, tadi saya berikan contoh tadi, ada kalanya kata ganti disebut dengan dhamir, kata ganti pada isim zahir. Iya. Iya kan? Ya Muhammad. Apa kata ganti Muhammad? Hua kan? Iya. Nah, demikian juga di sini. Jadi di sini apa? Dhamir sebagai kata ganti pada isim zahir. Nah, itu fungsinya sebagai fa'il, maka dikatakan li mahal raf'i. Dia menempati tempat rafa' karena sebagai fa'il. Jadi kalau ditanya Udrus, aina fa'il? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu anta. Nah, ditetapkan apa dhamirnya? Anta. Kalau udrusa, aina fa'il? Antuma. Oh, salah. Gak ada antuma. Pada di situ. Alif. Alif itulah dikata. Alif isnain. Itulah fa'ilnya. Ya, itu dhamir. Jadi alif itu bukan huruf. Iya. Itu dhamir, ya. Dhamir. Nah, jadi betul nanti ada huruf ya, sama, bentuk sama, lambang sama. Ada kala huruf, ada kalanya apa? Isim. Nah, disebut apa? Dhamir. Karena ini apa? Bersambung dengan fi'il. Enggak bisa alif itu dikata huruf. Nah, kalau huruf fa'il enggak ada, tidak ada fa'il dalam bentuk huruf. Fa'il itu harus isim. Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini sama namanya isim kata ganti. Apa makna alif sini udrusa? Maknanya antuma itu maknanya. Iya. Yeah. Bukan fa'ilnya antuma. Situ enggak ada antuma di situ. Yang ada alif, namanya alif isnain, dhamir. Baik, sekarang baca dulu. Silakan, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Adhamiru anta, jumlatu udrus. Iya. Yeah. Adhamirul mutasilah, limahalli rohi. Tidak ada kata ismu domiri domirun mustatirun takdiruhu anta. Iya. Alamatu binaihi. Iya. Iya. Antuma ajumlah kudrusa. Iya. Adzamiru mutasilah lima ahli rofi al-alifu. Adzamirul mutasil ya. Adzamirul mutasil. Adzamirul mutasil. Iya. Adzamirul mutasil lima ahli rofi al-alifu. Iya. Ismu domiri alif isnain. Nah, itulah namanya. Is nama dhamirnya alif isnain. Itu namanya. Iya. Mana alif. Baik. Alamatu zinaihi sukunun. Sukun. Antum. Al-jumlatu udrusu. Ad-dhamiru mutasil lima hali rofi. Al-wawu. Ismu dhamiri wawu jama'ah. Iya. Alamatu zinaihi sukunun. Anti al-jumlah udrusi. Ad-dhamiru mutasil lima hali rofi. Al-ya'u. Iya. Ismu dhamiri ya'un mukhotobah. Alamatu binaihi sukunun. Adomir antunna al-jumlatu udrusna. Adomir mutase lima halli rofi an-nunu. Ismu dhamiri nunun niswa. Niswa. Nunun niswa. Iya. Niswatun atau niswatin? Niswatin. Nunun niswatin. Idhafa. Nunun niswatin. Iya. Nunun niswatin. Alamatu binaihi fathatun. Fathah. Baik, sekarang coba kasih contoh yang pertama tadi. Udrus, kasih contoh. Iya. Uktub. Uktub. Lagi? Hati khamsa. Lima. Lima huruf. Lima fi'il. Oh, lima fi'il. Iya. Udrus, udrusa. Lala. Uktuban. Masih. Kata udrus dulu. Yang pertama, dhamir anta. Ya. Fi'il selain udrus tadi uktub selain itu. Ya terserah mau 3 huruf, mau 4 huruf, 5 huruf, 6 ahruf. Ya. Ya. Utruk, ya. Utruk. Kemudian, apa lagi? Il'ab. Il'ab, iya. Il'ab. Nam. Iftah. Taib, sekarang dhamir antuma. Udrusa. Uktuba. Uktuba. Uktubu. Uktubi. Uktubna. Fi'il lain. Ini perlu dilatih. Jadi, iya. Ikra. Saya yakin banyak kosakata fi'il yang sudah dikuasai. Nah. Ikra'a. Ya, saya minta ada antumanya, dhamir antuma di situ. Iya. Iya. Ikra'a, terus? Ikra'a tula. Mada? Nama. Apa? Nama. Naam. Nama. Ijlisa. Ukhruja. Idhaba. Ya, bisa saja. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Ya. Syukurnya Ustaz. Afwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Ida, barakallahu fik. Ya, memang kalau diminta contoh spontan itu sekarang mikirnya lama ya. Iya, maklum. Bisa dimaklumi. Iya, baik bagi pendengar kalian mungkin bisa mempersiapkan juga beberapa contoh dari kalimat-kalimat yang tentunya mudah difahami. Juga bisa melihat mu'jam atau kamus yang mungkin antum miliki ya, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mu'ida di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali penelpon selanjutnya, silakan. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa Ummu di mana? Ummu Khalid bin Nasar. Ummu Khalid. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Di Makassar. نعم تفضل يا أم خالد. نحن ما زلنا في رقم خمسة. نعم. ضمائر المتصلة بفعل الأمر في محل الرفع. ضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة. بفعل الأمر في محل الرفع. نعم. والضمير المستتر هي نعم استمري الضمائر هي الضمائر هي جملة ادرس الضمائر المتصلة لمحل الرفع قسم أسماء الضمائر مستتر تقديره أنت أي ضمير مستتر تقديره أنت على بنائها kosong iya kosong antuma airu antuma aljumlatu idrusa iya ad-dhamairul muttasilatu li mahalli raf'i al-alif usnain alif usnain alif usnaini alif usnaini alif usnaini alif usnaini bukan al-alif tanpa alif lam ya alif usnaini asma'u dhamairu alif usnaini ya alif usnaini alamatu bina'iha sukunun ya ad-dhamairu antum al-jumlatu udrusu الضمائر المتصلة لمحل الرفع واو أسماء الضمائر واو جماعة علامة بنائها سكون الضمائر أنت الجمت أنتسي الضمائر المتصلة لمحل الرفع يا الضمائر ياء مخاطبة علامة بنائها سكون الضمائر أنتن الجملة أدرسنا الضمائر المتصلة لمحل الرفع ما اسماء الضمائر نون النسوة علامة بنائها فتحة طيب أحسن طيب الآن مثلي شوف أكسي تنتو أي يلاين هاتي لنا مثل آخر يا في الأمر اقرأ كتابك كفى بنفسك طيب اقرأ iya اقرأ كتابك cukup ya di situ ya اقرأ كتابك طيب itu sudah dalam bentuk kalimat sempurna ya ada maf'ulnya طيب طيب kalau dia dhamir antum bagaimana ya dhamir antum bagaimana اقرأوا اقرأوا iya اقرأوا kutubakum. Kalau dia dhamir anti? Ikra'i ya mukhatabah. Naam. Ikra'i kitabaki. Jadi ada berubah nanti. Iya ya. Ya kalau kita jadikan itu apa kalimat bukan ayat Quran, makanya ikra' kitabak. Ikra'a kitabakuma. Ikra'u kitabakum au kutubakum. Iqra'i kitabaki. Iqra'na kutubakunna. Naam. Nah, itu perubahannya dari apa? Dari ka berubah kuma, kum dan seterusnya karena terkait dengan dhamirnya. Baik, misal akar. Contoh lain. Misal akar. Coba fi'il amar yang dhamirnya antunna. Ana ambil contoh istaghfir. Mana istaghfir? Apa arti istaghfir? Istaghfir, beristighfar. Iya, minta ampun lah ya. Beristighfar lah, minta ampun lah. Nah, sekarang dhamir antunna. Nah, antunna. Istighfarna. Kembali itu jangan diubah bentuk fi'il amarnya. Tadi apa? Istaghfir. Dia tidak akan berubah, yang berubah hanya di akhir ya. Akan berubah, yang berubah hanya di akhir ya. Istaghfir. Naam. Nah, coba antunna. Naam. Istaghfirna. Ah, kata istagh bukan as ya, tapi istaghfirna. La al. Hah? Kenapa? Istaghfirna. Iya, istaghfirna. Baik, kemudian kalau antuma? Istaghfira. Istaghfira. Baik. Antum? Istaghfiru. Istaghfiru. Anti? Istaghfiri. Istaghfiri. Baik. Masyaallah. Ahsanti. Barakallahu fik. Wa fik barakallahu. Di Makassar, barakallahu fiik, masyaallah, cukup bagus, baik ya, ya sangat ya. Bagus ya dari qiraahnya, bacanya dan juga contoh yang diberikan tadi, masyaallah barakallahu fiikum, sudah cukup menguasai. Kita berikan kesempatan berikutnya, dan sebelum dari pendengar dan pemirsa, kita berikan kesempatan juga ikhwan yang ada di studio untuk coba membaca poin yang kelima dhamir muttasil. Ya. Tafadhal ya akhuna. Khamsa ad-dhamairul mutassilatu bi fi'lil amri li mahalli raf'i wa dhamirul mustatiru ad-dhamir anta al-jumlah udrus ad-dhamirul mutassilatu li mahalli raf'i kalau ad-dhamir ad-dhamirul muttasilu ad-dhamirul muttasilu li mahalli raf'i ya lais asma'ud dhamma asma'ud dhamir ismud dhamir ismud dhamir ismu dhamir mustatirun dhamir mustatir ya dhamir mustatir mustatirun taqdiruhu anta ya alamatu bina'iha alamatu bina'ihi ya ad-dhamir antuma al-jumlatu udrusa ad-dhamirul muttasilu ad-dhamirul muttasilu limhalir raf'i al-alifu ismu dhamir alifu tsnaini alamatu bina'ihi sukunun ya ad-dhamir antum al-jumlatu udrusu ad-dhamirul muttasilatu li mahalli rafi al-wawu ad-dhamirul muttasilu ad-dhamirul muttasilu li mahalli rafi al-wawu yeah. ismu ad-dhamir wawu jama'ah alamatu binaihi sukunun yeah. ad-dhamir anti al-jumlatu udrusi ad-dhamirul muttasilu li mahalli rafi al-ya'u ismu ad-dhamir ya'u mukhatabah alamatu bina'ihi sukunun ad-dhamir antunna al-jumlatu udrusna ad-dhamirul muttasilatu limhalir rafi na yeah. ismu ad-dhamir nunun niswa yeah. alamatu bina'ihi fathatun baik, hati misal akhar undur undur, baik antunna undurna undurna, aina fa'il na na masmu hadha ad-dhamir Nunun niswa. Nunun niswa. Baik, dhamir antum. Unzuru. Unzuru. Aina fa'il? Wawu. Wawu. Masmu hadha dhamir? Wawu jama'ah. Wawu jama'ah. Jadi, a'rif. Coba di i'rab. Bagaimana cara meng-i'rab? Menguraikan. Iya. Unzuru. Unzuru. Iya, unzuru. Atau boleh udrusu, boleh. Silakan. Udrus fi'lul amri. Udrusu. Udrusu. Udrusu. Udrusu iya udrusu fi'lu fi'lul amri alamatu mabniyun mabniyun mabniun ala sukun. Mana sukunnya? Mabni udrus apa udrusu? Enggak, udrusu. Udrusu. Iya. Mabniun ala mabniun ala dhamma. Ala dhamma, mana dhammahnya? Mabniun ala sukun ya tadi. Sukun, mana sukunnya? Mabniun ala dhamma. Dhamma ya? Yakin? Enggak. Hah? Baik, sebentar. Ini banyak yang baik, ada fi'il madhi darasa darasa darasa darasu. Iya kan? Sahih. Kurang jelas ya. Baik. Darasa darasa darasu. Ini fi'il madhi. Itu mabni ala apa nih? Mabni ala sukun. Ala sukun, mana sukunnya? Waw. Waw. Waw ini fi'il atau bukan? Waw bukan bukan fi'il, itu waw itu fa'il. Berarti fi'ilnya apa? Hah? Fi'ilnya ini dia. Itu fi'ilnya. Asal darasa. Ma wa ini mabni dhamma, kenapa? Litisali bawal jamaah. Bersambung dengan waw jamaah. Itu fi'il madhi. Ingat itu. Jadi kalau antum baca apa amanu, ya kan? Amanu, mereka beriman, telah beriman. Itu fi'il madhi mabni dhamma litisali bi wal jamaah, kena bersambung dengan waw jamaah. Nah, kena waw sesuanya apa? Dhamma kan? Enggak bisa dibaca darasau. Darasu. Ya. Nah, sekarang masuk pada fi'il madhi. Fi'il amr, afwan, fi'il amr. Ud udrusu. Ya kan? Udrusu. Ini fi'il madhi. Afwan, fi'il amr. Fi'il amr semua fi'il madhi mabni. Semua fi'il amr juga mabni. Nah, sekarang tanda mabni apa di sini? Apakah dhammah juga sama seperti fi'il madhi? Kalau kita perhatikan sama ya. Betul. Hah? Ya kan ini waw fa'il, waw jamaah dhamir. Ini waw jamaah apa ini? Fa'il juga. Sahih? Yang fi'il mana? Udrus. Ini fi'il kan. Tapi benarkah ini mabni dhammah? Nah, ini harus paham. Nah, untuk terkait fi'il amr itu kembali kepada fi'il mudhari. Fi'il amr dari fi'il mudhari. Nah. Apa fi'il mudhari-nya? Ya mukhatab, mukhatab, mukhatab. Ini kan mukhatab ya. Fi'il amr itu mukhatab. Berarti mudhari-nya apa? Tadrusuna. Kan itu kan. Maafi kalam akhar. Baik. Mudah-mudahan lebih jelas ini. Baik. Tadrusuna. Nih. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini apa? Mu'rab. Apa tanda rafa' di sini? Apakah dhamma atau nun? Nun. Nun. Ya kan? Berarti apa? Dia marfu' dengan subutun nun. Nah, ketika dia amar, nunnya ada? Tidak ada nunnya. Dibuang. Namanya hasfun nun. Makanya mabni. Nah, ketika fi'il fi'il mudhari, alamatu i'rabihi, apa? Nun. Subutun nun. Alamatu rafi' subutun nun. Nah, ketika fi'il amar, tapi bukan mu'rab, tapi apa? Alamatu bina'i adalah hasfun nun. Asalnya ada nun. Nah, jadi bukan dhammah. Nah, sama seperti ini. Enggak bisa dikatakan fi'il mudhari' apa? Dhammah di sini. Ini fi'il mudhari' marfu'alatun subutun nun. Subutun nun. Nun di sini. Kenapa? Litisal biwal jama'ah. Ini sebab af'al khamsah. Af'al khamsah ada lima. Af'al khamsah fi'il yang fi'il af'al khamsah fi'il yang lima ada lima. Yaitu apa? Fi'il mudhari' bersambung dengan apa? Kita ambil contoh. Tadrusani. Bersambung dengan apa? Alif isnain. Atau pakai iya. Iya drusani. Satu, dua. Isnan. Salatha. Tadrusuna. Iya. Atau bil ya. Iya drusun. Nah, al-khamis. Mada? Tadrusina anti. Semuanya berakhiran dengan nun ini. Namanya subutun nun. Limada? Littisali alif isnin. Littisal wal jama. Littisali wal jama. Littisal biya'il mukhatabah. Ini marfu. Artur subutun nun. Nah, ketika dia amar. Nah, yang mana bisa jadi amar di sini? Mana bisa, yang fi'il mana yang bisa jadi fi'il amar? Yang mukhatab. Ini dia. Kemudian apa? Ini mukhatab, sah? Antum, kalian. Kemudian apa? Anti, kalian. Kemudian apa? Antuma. Iya. Ada tiga. Yang bisa jadi fi'il amar. Nah, bagaimana cara fi'il amarnya? Dibuang nun. Buang nun. Jadi apa? Tadrusan udrusa. Udrusu udrusi. Makanya apa? Ini mabni. Alamatu bina'i hasfun nun namanya. Bukan dhamma. Berbeda fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi apa? Hasfun nun. Dibuang nun. Alamatu bina'i hasfun nun. Amma huna alamatu bina'i dhamma. Kena asal darasa. Darasa itu asalnya. Ini apa? Udrusu asal tadrusuna. Berbeda. Asalnya berbeda. Ini hadha fi'il amar mabni ala hadfin nun litisalihi biwal jama'ah. Amma hunak madha? Udrusa fi'il amar mabni ala mabni apa? Hadfin nun litisal bi alif isnin. Udrusi mabni ala hasfin nun fil amr mabni ala hasfin nun litisalihi biya il mukhatabah. Litisal bersambung dengan ya mukhatabah. Baik. Iya. Baik. Agak ya, ikhwah. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah ada faedah tambahan terkait dengan sedikit penguraian dan bab i'rab saat jelaskan. Mungkin bagi ikhwah atau pendengar yang sudah pernah mempelajari ini, insyaallah akan lebih mudah dan mematangkan kembali pembelajaran. Dan bagi yang pertama atau yang pemula, tetap mengikuti, insyaallah akan sampai pada babnya secara khusus. Baik, kita lanjutkan kembali saat ya pembacaan atau sesi qiraah dari poin yang kelima. Sebelum kita masuk ke poin yang keenam, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Masih dalam pembahasan dhamir yang ada pada poin yang kelima. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Assalamualaikum. Baik, ahlan ya Ummu. Silakan. Naam, tafadhali. Iqra'i. Terima Ustaz. Oh iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsah ad-dhamiru mutasilatu bi fi'il amri bi mahalli raf'i. Ad-dhamiru mustatiru. Mustatiru ya. Ad-dhamiru anta ad-jumlatu udrus. Ad-dhamiru mutasilu bi mahalli raf'i kosong. Naam. Ismud dhamir mustatir tidak takdirihi anta. Takdiruhu anta, ya. Takdiruhu anta. Takdiruhu anta. Alamatu bina'ihi kosong. Ya. Antuma utrusa alif. Imhanrofi alif. Ismu domir alif usna ini. Ya. alamatu bina'ihi sukunu domir antum ajmatu utrusu domir tasil lima harfi wawu ismu domir wawu jama'ah alamatu bina'ihi sukunu domir anta ajmatu utrusi domir tasil lima harfi ya ya ismu domir ya yumuh ya umuh khatabah alamatu alamatu bina'iha sukunun domir antuna ajmatu utrusna domir tasil lima harfi na ismu domir nunisbah alamatu bina'iha fathatun. Baik. Ahsan. Baik, hati misal akhir. Coba kasih contoh lain. Ya. Iftah. Ya. Kalau antum? Iftahu. Anti? Iftahi. Antunna? Iftahna. Jayid. Mana fa'ilnya? Fa'ilna. Nun, ya. Nun namanya apa? Nun niswa. Nuniswa. Iya, nun niswa. Antunna, jadi iftahna. Itulah nun namanya nuniswa sebagai fa'il. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita cukupkan ya, insyaallah jelas ini. Iya. Jelas, mungkin sedikit seulang kembali, kalau ada pun tanda mabni pada fil amrah, lihat itu udrus. Tanda mabni apa? Sukun. Kalau dia udrusa, tanda mabni apa? Hasfun nun. Kalau udrusu, tanda mabni hasfun nun juga. Kena berasal tadrusuna. Kalau udrusi juga hasfun nun asal tadrusina. Kalau udrusna, sukun. Mana sukunnya? Sin. Asal tadrusna. Tadrusna itu fi'il mudhari. Tanda mabni sukun juga. Itu pada huruf sin. Kalau nun itu adalah nun niswa. Demikian juga ketika amarnya udrusna. Ya. Yeah. Jadi hanya ada tiga di sini ya. Udrusa, udrusu, udrusi yang hadfun nun. Iya. Baik, kita masuk kepada apa? Sittah. Rakam sittah. Ini masuk pada dhamir muttasil li mahallin nasab. Nah, sekarang mahallin nasab. Baik. Nah, mahallin nasab itu apa saja sih yang menempati term nasab? Maf'ul bih, ya kan? Maf'ul bih mansub. Dan juga apa? Isim inna. Nah, isim inna juga mansub. Itu di antaranya. Mungkin dua saja itu yang sering banyak digunakan untuk dhamir, ya. Paling tidak itu. Ya. Nanti kita akan uraikan nih, insyaallah secara singkat. Nah. Baik, silakan baca dulu nih. Baik, kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio sebelum kami berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Banyakkan nama ya, akhi, silakan. Ya. Contoh. Rakam sitah ad-dhamairul muttasilah limahali nasbi. Iya. Ad-dhamir huwa al-jumlatu sa'adatu Ahmad. Sa'adahu Ahmad. Sa'adahu Ahmad. Iya. Ad-dhamir muttasil limahali nasbi hu. Iya. Lambangnya hu. Iya. Iya. Kalau kita sebut apa ini? Bagaimana cara menyebutnya? Kalau dia dhamirnya satu huruf, maka sebutkan namanya al-ha'u. Iya. Tapi kalau dia dua, ya, dua huruf, ya sebutkan apa adanya. Huma kan? Sebutkan huma. Huwa. Huma kalau dia tiga huruf kan itu. Sebutkan. Tapi kalau dia cuma satu, sebutkan namanya. Kalau ya kan satu kan? Sebut al-ya. Iya. Itu cara membacanya. Baik. Ini saya sengaja saya apa tulis lambang yang ada situ supaya paham mana dhamir itu. Dhamir itu ada lambang situ. Sa'adahu hu itu. Nah, ya, bentuknya kalau dia tidak bisa bersambung bentuknya bulat. Tapi kalau dia bersambung lihat itu. Nah, ini lambang yang bersambung ya. Ya, runcing dia. Ya. Baik. Itu penulisannya. Alamatu bina'ihi dhamma. Nah, iya. Jadi sa'adahu Ahmadu. Sa'adahu Ahmadu. Mana dhamir nasabnya? Al-ha itu, hu itu dhamir nasab. Sebagai apa di sini? Maf'ul. Maf'ul bi. Nah, sekarang coba terjemahkan. Bagaimana menerjemahkannya? Sa'adahu Ahmad. Iya. Ingat, menerjemahkan tidak harus letter lock. Iya. Karena dalam tata bahasa kita belum tentu sama ya. Ketika menerjemahkan bahasa Arab. Ya. Ahmad telah menolongnya. Ahmad telah menolongnya. Atau dia telah ditolong oleh Ahmad. Iya kan? Iya. Iya. Cuma kita pakai di, itu kalimat pasif. Ya. Jadi, Ahmad telah menolongnya. Bagus. Nya itu apa? Objek. Maf'ul bih. Nah, di sini harus kita tahu tata bahasa. Siapa menolong, siapa ditolong. Berarti apa? Yang menolong berarti pelaku. Nah, di mana siapa pelaku di sini? Mana fiilnya sa'ada? Itu fiil, kata kerja. Mana menolong? Yang menolong siapa? Ahmad. Ahmad. Dari mana tahu? Dia dhamma, Ustaz. Marfu. Marfu. Iya, marfu. Nah, yang ditolong siapa? Mustatir, Ustaz. Tidak. Mustatir? Apa itu mustatir? Tersembunyi? Sa'adahu Ahmad. Bukan mustatir. Ha itu wah, wah, wah, Ustaz. Ha itu dhamir baris. Ha itulah apa? Ha itu sebagai maf'ul bih kan? Oh, iya, Ustaz. Dari mana tahu itu sebagai maf'ul bih? Karena udah ada fa'il dan fi'il, Ustaz. Nah, pertama sudah ada fa'il, yang kedua bentuk dhamirnya. Bersambung. Ha, iya, karena tidak mungkin bentuk dhamir itu sebagai fa'il. Tidak akan ada bentuk fa'il sebagai fa'il bentuk dhamirnya hu tidak ada. Iya. Yeah. Nah, ini apa? Ini kapan dhamir menempati tempat nasab, itu bentuknya. Sedangkan fa'il adalah marfu. Iya. Yeah. Fa'ilnya apa? Marfu. Baik, kalau apa? Ya, ini kena orang kedua kan? Nah, sudah ada di atas tadi pada fi'il madhi. Lihat ini. Apa dhamirnya kalau dia fa'ilnya? Mustatir. Sa'ada, darasa. Kalau pelakunya apa? Mustatir, tersembunyi dhamirnya. Nah, di sini bukan mustatir, dhamir baris nyata dan bentuk juga berbeda. Baik. Nah, ini sangat penting. Kalau tidak mengerti kita tentang ini, kita bisa salah dalam menerjemahkan. Pelaku diterjemahkan objek, objek diterjemahkan pelaku. Wah, bolak-balik udah aja. Iya, salah besar nanti. Iya. Baik, jayid. Fadal, selanjutnya. Ad-dhamir huma. Huma. Al-jumlatu sa'adatu huma. Sebentar. Jadi apa makna hu di sini? Lihat di awal saya tampilkan makna dhamirnya. Huwa dhamirnya. Itu makna hu tadi. Huwa. Sa'adahu hu. Maknanya apa? Huwa. Itu maknanya. Berarti dia. Dia apa? Laki-laki kan? Yeah. Ahmad telah membantunya bahasa kita. Nyanya siapa? Laki-laki. Nya si dia laki-laki. Berapa orang? Satu. Tunggal. Satu orang. Baik, sekarang Sa'adahuma Ahmadu. Iya. Yeah. Ad-dhamir muttasil limahalin nasbi huma. Huma. Alamatu binaihi sukun. Sukun. Sukunnya di alif ya. Perhatikan lambangnya sama. Lambangnya sama dengan dhamir munfasil dan muttasil. Lambangnya sama. Huma juga kan? Itu lambangnya sama. Iya. Yeah. Cuma nanti kenapa sama? Karena dia hurufnya tidak bisa disambung dengan dal. Iya kan? Nah, tapi kalau nanti kalau disambung bisa disambung, bentuk hanya beda. Bentuk hanya beda. Sebentar. Maksudnya ra'ai tu. Arti ra'ai itu saya telah melihat. Baik, sekarang kita sambung dengan dhamir. Saya telah melihat mereka dua orang. Ra'ai tuhuma. Ra'ai tuhuma. Mati. Ra'ai tuhuma. Nah, nah ini cara penulisannya. Ya, tidak itu apa? Tidak tulis begini. Ya. Nah, ini huma begini, terusnya apa? Ketika dia apa? Tidak bisa disambung. Ketika disambung sama bentuknya dhamir yang munfasil juga. Akan tapi ketika dia bersambung dengan fi'il ini, walaupun tidak apa, walaupun tidak bersambung dengan huruf, enggak bisa disambung, tetap dia dhamir muttasil. Walaupun bentuknya sama. Baik. Sa'adahum, sa'adahuma Ahmadu. Iya, apa artinya? Ahmad telah menolong mereka berdua. Nah, Ahmad telah menolong mereka berdua. Berdua laki-laki itu perempuan? Laki-laki, Ustaz. Kalau perempuan? Sama, Ustaz. Sama. Huma juga, Ustaz. Iya, sama. Huma ini baik laki-laki itu perempuan sama. Baik dhamir munfasil maupun dhamir muttasil itu sama. Iya. Baik, ahsan. Bagus. Baik. Silakan yang lain. Iya. Lanjutkan antum. Ad-dhamir hum. Al-jumlatu sa'adahum Ahmadu. Iya. Ad-dhamirul muttasilatu ad-dhamirul muttasilu limahalin nasbi hum. Alamatu binaihi sukunun. Sukunun. Ini juga apa? Bentuknya apa? Bentuknya sama dengan munfasil ya. Nah, tapi kenapa sama? Karena ha tidak bisa disambung dengan dal. Iya, makanya bentuknya sama. Akan tapi ketika ada huruf yang bisa disambung, bentuknya beda, tulisan beda. Ra'aituhum. Nah, jadi dhamir muttasil ya. Apa maknanya? Ahmad telah menolong mereka. Mereka. Laki-laki. Ahmad telah menolong mereka. Kalau mereka telah menolong si Ahmad, bagaimana? Sa'ada, sa'adahum, sa'adu Ahmada. Ah, betul. Sa'adu Ahmada. Kembali tadi. Lihat fi'il madhi. Lihat fi'il apa? Fi'il madhi yang apa? Yang darasa. Bagaimana? Darahum, darasu. Apa di darasu? Mereka telah belajar. Kalau sa'adu, mereka telah menolong. Maka kasih Ahmad sebagai objek. Sa'aduhum. Nah, ini sangat penting. Nah. Jangan salah kaprah nanti siapa menolong siapa yang ditolong. Itu bahasa adahum Ahmadu. Ahmadu. Sa'adahum Ahmadu. Iya. Nah, ini sa'adahum ini objek. Ahmad telah menolong mereka, tapi kalau mereka telah menolong si Ahmad, sa'adu. Ah, lihat darasa, darasa, darasu. Sa'adu. Sa'adu Ahmada. Nah, kalau objek mesti dia mansub fathah. Sa'adu Ahmada. Ini maknanya apa? Mereka telah menolong si Ahmad, bukan Ahmad telah menolong mereka. Ini mereka telah menolong Ahmad. Kalau ini apa? Ahmad telah menolong mereka. Baik. Ahsan. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan bagi antum, silakan di telepon 0218236543 poin yang ke-6. Dan mahir muttasil di mahal nasab. Baik, kita simak atau kita berikan kesempatan kepada anda untuk sesi qiraah. Iya. Baik, silakan di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Abu Yusuf. Naam, dan insyaallah. Masih di Indramayu, akhi? Naam. Baik, masyaallah. Baik. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya Ustaz. Kaif halu anta? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa anta? Alhamdulillah ana bi khair. Baik, iqra ya akhi Karim. Ad-dhamairu muttasilatu li mahallin nasbi. Iya. Semua tadi. Min awal, mula, ulang kembali. Ad-dhamir huwa al-jumlah. Naam. Ad-dhamir huwa al-jumlah sa'adahu Ahmadu. Ad-dhamir muttasil li mahalli nasbi al-ha'u. Iya. alamatu binaiha, binaihi, alamatu binaihi dhammatun. Iya, dhamma. Ad-dhamir huma. Hmm. Al-jumlah sa'ada huma ahmadu. Ad-dhamir muttasil li mahali nasbi huma. Hmm. Alamatu binaihi sukunun. Iya. Ad-dhamir hum. Hmm. Al-jumlatu sa'adahum ahmadu. Ad-dhamir muttasil li mahali nasbi hum. Iya. Alamatul binaihi sukunun. Hmm. Ad-dhamir hiya. Al-jumlatu sa'adaha ahmadu. Ad-dhamir muttasil li mahali nasbi ha. Hmm. Alamatu binaihi sukunun. Sukun. Perhatikan perubahannya. Hiya jadi apa? Ha. Yani hiya dhamir apa? Munfasil, terpisah, berdiri sendiri, sedangkan dia dhamir muttasilnya adalah ha. Pakai alif ha. Sa'adaha Ahmadu. Apa arti ha? Maknanya apa? Hiya. Itu maknanya. Hiya perempuan. Nah, coba terjemahkan. Terjem. Dia seorang perempuan telah Ahmad telah menolong seorang perempuan. Nah, seorang perempuan. Kalau perempuan imra'ah itu. Ha ini apa terjemahnya? Ha ini. Ha dia satu orang. Dia perempuan. Kan? Dia ya, atonya Ahmad telah menolongnya. Nah, iya, Ahmad telah menolongnya. Atau Ahmad telah menolong dia. Dia siapa? Dia perempuan. Dia perempuan. Iya. Kalau dia perempuan telah menolong si Ahmad, bagaimana? Sa'adat Ahmada. Ahsanta. Sa'adat Ahmada. Pakai ta ta'nis. Nah, lihat kembali pada fi'il madhi. Hiya darasat, ya kan? Darasat. Bagaimana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya. Demikian dia sa'adat. Dia perempuan telah menolong. Darasat dia perempuan telah belajar. Jadi sa'adat dia perempuan telah menolong. Tambah objek Ahmada. Fathah kena objek. Jadi dia perempuan telah menolong si Ahmad. Kali ini apa? Ahmad telah menolong dia. Dia perempuan. Ahsan. Terus Samir. Ad-dhamir hunna. Hunna, iya. Al-jumlatu sa'adahunna ahmadu. Iya. Ad-dhamir muttasil hunna. Hunna. Alamatu binaihi fathatun. Fathah. Baik, perhatikan lambangnya, dhamirnya sama bentuknya dengan dhamir munfasil. Hunna kan? Nah, kenapa? Karena dal tidak bisa disambung dalam tulisannya. Tapi ketika bisa disambung huruf lain, maka penulisnya berbeda. Sedikit berbeda. Bentuknya agak berbeda sedikit. Ya. Taib, apa artinya nih? Ahmad telah menolong mereka. Nah. Telah menolong mereka. Mereka. Perempuan. Mereka siapa? Perempuan. Perempuan. Sekarang coba. Sekarang mereka perempuan telah menolong si Ahmad. Merekanya yang telah sebagai pelaku. Sa'adadana Ahmada. Sa'adana Ahmada. Sa'adadana Ahmada. Sa'adana Ahmada. Baik. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Na. Nah, namanya apa? Na niswa. Nun niswa. Nun niswa. Nah, nun niswa. Sa'adana. Iya. Darasna. Nun niswa. Ahmada difathahkan dia kerana sebagai objek. Ahsant. Baik, selanjutnya. Ad-dhamir anta. Hmm. Al-jumlah sa'adaka Ahmadu. Hmm. Ad-dhamir muttasil al-kaf, al-kafu. Ya, kaf ya, dibaca kaf. Iya. Nah, al-kaf. Iya. Alamatu binaihi fathatun. Fathah. Karena satu huruf dibaca, baca nama. Huruf itu namanya kaf. Nah. Saya perhatikan, ada perubahan bentuk, so. Dhamir munfasilnya anta, ketika dhamir muttasil apa mansub, ka. Berubah bentuk. Baik. Nah, di sini dapat diketahui bahwa kaf ini tidak mungkin fa'il. Kaf itu enggak mungkin fa'il karena dia dhamir mansub. Dia berarti dia objek maf'ul bih. Bagaimana terjemahannya? Ahmad telah menolong kamu. Ahmad telah menolong kamu. Sekarang coba kamunya sebagai pelaku. Kamu telah menolong si Ahmad. Sa'adatta Ahmada. Baik, sa'adta. Enggak usah dikolkolah gendalnya. Ya, sa'adta. Sa'adta Ahmada. Ahmada, lihat kembali pada fi'il madhinya anta, darasta, iya kan? Kamu nah. telah belajar. Demikian sa'atta kamu telah menolong. Jadikan Ahmadnya jadi mansub kena objek. Sa'atta Ahmada. Kamu telah menolong si Ahmad. Nah, ini cara bikin kalimat antara fa'il dan maf'ul bih. Ahsan, barakallahu fik. Ya. Oke, barakallahu. Syukran tan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Abu Yusuf di Indramayu, tayyib masyaallah juga sudah cukup menguasai. Iya. Sebentar ya. Iya, silakan Ustaz. Iya. Mungkin bagi ada pemula ya. Nah, bingung ya, mana pelaku, mana objek. Ini baru contoh simpel aja. Enggak usah kita ambil contoh terlalu jauh ya, itu juga diputar-putar biar antum lebih paham lagi. Tadi apa? Sa'ada. Adaka. Nah. Ahmadu. Ini fa'il. Jelas, enggak mungkin Ahmada. Ini objek, tidak mungkin fa'il. Kerana dhamirnya dhamir muttasil mansub ini. Nah, kalau ka-nya fa'il, jadi sa'ata. Sa'ata. Lihat, darasta. Nah. Ini ta-ni ta-fa'il. Baru kasih objeknya mansub, ini mansub dia. Berbeda ini fa'il, ini objek. Jadi maknanya Ahmad telah menolong kamu, ini apa? Kamu telah menolong si Ahmad. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ini kamu telah menolong si Ahmad, ini apa? Ahmad telah menolong kamu. Wah. Ini kalau terkait dengan menterjemah Al-Qur'an berbahaya itu, rancu nanti. Ya. Jadi yang pertama Ahmad sebagai pelaku, yang kedua adalah Ahmad sebagai objek. Baik, tapi masya Allah pendengar dan pemirsa Radio TV sangat-sangat penting untuk kita memperhatikan mana objek dan mana subjek dalam terjemahan tentunya ya. Kita berikan kesempatan kembali untuk melatih, silakan di 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana? Dari Indah di Cilengsi. Dari Indah di Cilengsi, Taib. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya ukhti. Dari awal Ustaz. Boleh, dari awal juga boleh. Untuk melancarkan bacaan, iya. Abdomairul muttasilatu limahalin nafi. Abdomairu huwa. Al-jumlatu ta'adahu ahmadu. Abdomairul muttasilatu limahalin nafi. Al-ha'u. Alamatu binaiha dhammatun. Iya. Abdomairu huma. Al-jumlatu ta'adahuma ahmadu. Abdomairul muttawfilatu limahalin nafdi huma. Alamatu binaiha sukunun. Iya. Abdomairu hum. Al-jumlatu ta'adahum ahmadu. Abdomairul muttawfilatu limahallin nafdikum. Alamatu binaiha sukunun. Abdomairu hiya. Al-jumlatu sa'adaha ahmadu. Abdomairul muttawfilatu limahallin nafdiha. Alamatu binaiha sukunun. Abdomairu hunna. Al-jumlatu sa'adahunna ahmadu. Abdomairul muttawfilatu limahallin nafdi hunna. Alamatu binaiha fathatun. Abdomairu anta. Al-jumlatu sa'adaka ahmadu. Abdomairul muttawfilatu limahallin nafdi al-kafu. Alamatu binaiha fathatun. Abdomairu antuma. Al-jumlatu sa'adakuma ahmadu. Abdomairul muttawfilatu limahallin nafdi kuma. Kuma. Alamatu binaiha sukunun. Nah, fit, unzurna. Perhatikan, unzurni, tagayur, ha? Perubahan. ada perubahan dari antuma jadi apa? Kuma. Itu dhamir muttasilnya menjadi kuma. Antuma menjadi apa? Kuma. Kuma. Apa makna di sini? Sa'adakuma Ahmadu. Mereka Ahmad telah menolong mereka berdua. Mereka berdua. Iya. Kalau sa'adahuma Ahmadu apa maknanya? Itu berarti Ahmad tolong menolong kalian berdua. Nah, makanya ukhti lihat makna dhamir kuma maknanya antuma di situ. Nah. Makanya sengaja saya tampilkan di sini supaya dapat memahami apa makna kuma. Makna kuma ada antuma. Nah, apa arti antuma? Kalian berdua. Kalian berdua kan? Nah, sama makna juga, ya. Maknanya sama ya. Mau dhamir munfasil atau dhamir muttasil itu maknanya sama, makna dhamir sama. Cuma bedanya apa? Bedanya adalah bentuk dhamirnya berbeda, hukum dhamirnya berbeda, akan tapi maknanya sama. Tidak berbeda maknanya. Jadi antuma mana kuma itu sama mana kalian berdua. Baik, jadi kalau itu bagaimana maknanya sa'adakuma Ahmadu? Ahmad telah menolong kamu berdua. Nah, Ahmad telah menolong kalian berdua. Atau Ahmad telah ditolong, Ahmad telah menolong kalian berdua. Atau kalian berdua telah ditolong oleh Ahmad. Ya, terserah terjemahan Indonesia yang paling bagus, singkat, ya, kembali pada bahasa translate-nya. Nah, ini laki-laki atau perempuan? Boleh laki-laki, boleh. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Sa'adakuma Ahmad. Kuma ini bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Sekarang saya minta coba diubah. Kalian berdua telah menolong si Ahmad. Kalau tadi Ahmad sebagai pelaku, sekarang kalian yang sebagai pelaku, kalian berdua. Antuma. Nah, bagaimana bahasanya? Sa'atuma Ahmada. Baik. Sa'atuma Ahmada. Sahih. Sa'atuma Ahmada. Dhamir tuma itu dhamir muttasil fi mahalli rafa fa'il. Iya. Ahmada sebagai maf'ul bi ahsanti barakallahu fik. Masyaallah. Nah, jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Wafiq warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallahu. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya akhti di Chelsea ya. Baik, barakallahu fiik. Baik, cukup menguasai dan alhamdulillah telah membaca cukup baik. Kita berikan kesempatan kembali di belakang ukhti Indah tadi di 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah kembali. Ahlan ya Umma, silakan. Ya. Antum Ustaz ya. Iya. Apa? Sudah iya, boleh. Langsung saja. Lanjutkan. Abdamir antum. Asmatu sa'adakum Ahmadu. Sa'adakum sa'adakum Ahmadu. Ahmadu. Dhamir muttasil lima hari nasi kum ya matutinya sukunun. Baik, apa arti di sini? Ahmad telah menolong kalian. Ahmad telah menolong kalian. Mana pelakunya, mana fa'ilnya? Fa'ilnya Ahmad. Ahmad. Objek maf'ul bihnya kum. Baik, jadi Ahmad telah menolong kalian. Sekarang coba diubah. Kalian telah menolong si Ahmad. Sa'atum Ahmada. Baik, sa'atum Ahmada. Sahih. Sa'atum Ahmada. Sahih. Terus. Anti. Anti. Ajmatu sa'ataki Ahmadu. Bermirin kasir Bumhali Nasdi. Ki. Aha, satu huruf sebutkan namanya. Al-Kaf. Nah, al-kaf. Saya tidak tulis nama di situ. Saya sengaja tulis apa supaya kenal mana dhamir muttasil itu. Kaf itu dhamir muttasil. Itu tulisnya ki, itu dhamir muttasilnya. Kalau namanya apa? Al-Kaf kalau disebut. Iya. Muttasil. Iya. Al-Kaf. Iya. Nama tu pindah ya kasrotun. Iya. antum. Apa artinya? Ahmad telah menolong kamu perempuan. Iya, kamu perempuan. Sekarang coba kamu, engkau perempuan telah menolong si Ahmad. Sa'ati Ahmad. Jait, sa'ati Ahmad, sahih. Antun, jember antuna. Iya. Al-Jumlatu sa'ata kunna Ahmadu. Iya. Jember mutasir mahalinasi kunna. Kunna, iya. Ahmadu punya ya fathah. Fathah, iya. Apa artinya? Ahmad telah menolong kalian, kalian perempuan. Ahmad telah menolong apa? Kalian perempuan. Iya. Kalau iya. Kalian laki-laki? Kum. Ini kunna itu kalian perempuan. Kalau laki-laki kum, iya. Jadi sa'ada kunna Ahmadu. Ahmad telah menolong kalian. Baik, sekarang kalian perempuan telah menolong si Ahmad. Sa'atunna Ahmada. Sa'atunna Ahmada. Jayid. Sa'atunna Ahmada. Iya. Betul. Umil ana. Iya. Sa'atu sa'atani Ahmadu. Ahmadu. Mutasil lima hari nasi. Ya. Al-ya. Ya unnam. Ya. Al-ya. Betul. Al-Matibina ya sukun. Lambangnya ya bersukun. Itu lambangnya ya. Tapi disebut ya. Nah, perhatikan perubahannya. Ana itu untuk subjek. Nah, itu domir menempati farafa. Ketika objek, ya. Berbaris sukun. Iya. Ahmad. Apa artinya? Ahmad telah menolong saya. Ahmad telah menolong. Sekarang saya telah menolong si Ahmad. Sa'atu Ahmada. Sa'atu Ahmada. Betul. Sahih. Terakhir, iya. Nahnu. Nahnu. Al-Jumlatu sa'atana Ahmadu. Iya. Dengan mutasir mahali nasdi ma. Nah, iya. Alamatu bina'iha sukun. Sukunun. Perhatikan perubahannya. Dhamir munfasil apa? Dhamir apa munfasil? Nahnu. Ketika dhamir mutasil mansub, nah. Nah. Apa artinya ini? Kami. Ahmad telah menolong kami. Ahmad telah menolong kami. Sekarang coba. Kami telah menolong si Ahmad. Saat. Nah, Ahmad. Ahmad. Apa perbedaannya? Lambangnya sama. Nah juga. Bedanya apa? Sukun, Pak. Oh iya, kalau nanya fa'il itu sebelumnya apa? Sukun. Nah, ini harus perhatikan baik-baik. Kalau kita jadikan dia fa'il, karena lambang sama. Na, dhamir muttasilnya untuk pelaku na juga, untuk objeknya juga na, sama lambangnya. Iya. Jadi sa'adana Ahmadu. Ini memang enak kalau kalau sudah ada harakatnya. Kalau tidak ada harakatnya, nah, bisa baca sa'adna Ahmada, bisa baca sa'adana Ahmada. Ini maka dari kalimat siakul kalam itu yang akan membedakan. Nah, sekarang coba sa'adna Ahmada. Nah, kalau kita jadikan nanya pelaku, berarti sini apa? Mansub. Nah, kalau pelaku itu sebelumnya sukun. Itu mesti. Sa'adna, qara'na, jalasna, fatahna, mesti sukun. Kalau nanya pelaku. Tapi kalau nanya objek, tidak boleh sukun. Fathah dia. Sa'adana. Sa'adana. Iya. Sa'adana Ahmadu. Ahsant, Masya Allah. Barakallahu fik ya Umm Abdullah. Barakallahu saya mau khair dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Masyaallah alhamdulillah Umm Abdullah yang kedua kali untuk bisa membaca dan cukup baik bacaannya ya. Insyaallah cukup memahami. Iya. Pembahasan sampai di sini deh. Aina, masyaallah. Ya. Nanti kita ulang kali insyaallah kita ulang kembali di apa pekan akan datang insyaallah. Karena ini sangat penting ya sekali. Baik, pendengar dan pemirsa Raya TV, di ujung kajian kita kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan pembahasan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk bisa diberikan contoh dengan kalimat yang berbeda untuk antum, Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, selain dengan sa'ada berarti kalimat yang berbeda. Oh, antum. Ini yang pelaku atau objek ini? Aina. Kalau antum sa'atum, kalau apa? Kataptum. Nah, itu kalau apa? Kalau dia fa'il kataptum. Kataptum. Kalian telah menulis. Ya. Ini apa? Kalian telah menulis kataptumur al-wajib. Nah. Kalau baca wasal kataptum al-wajib. Enggak bisa dibaca kataptum al-wajib ya. Kalau diwasal kataptum al-wajib. Ini asal sukun karena dia diwasal di baris dhammah kan untuk lil qira' lil untuk dibaca secara wasal. Kataptum al-wajib. Kalian telah menulis apa? Kalian telah menulis PR tugas. Makanya lihat tuh darastum kan kita sudah tahu tum ini sebagai fa'il. Maka kalau ini ada objeknya maka fathahkan dia. Fathahkan masuk. Qatabtumul wajibah. Nah ini tum bikin kalimat ya. Tapi kalau tumnya apa? Jadi objek berarti kum, iya kan? Jadi kum bukan qatabtum. Bukan apa? Katabakum, tapi kalau si makna enggak ada ya. Iya, dia telah menulis kalian. Iya. Ya mungkin kalimat lain ya, kalimat lain. Ra'aitum. Ati ra'aitum? Kalian telah melihat. Ra'aitum, kalian telah melihat. Apa ya, siapa yang dilihat? Ra'aitum? Ra'aitumul? Masalah, ra'aitum? Al-Qamara. Al-Qamara, taib. Ra'aitumul kamara. Apa lagi? Iya. Yeah. Ra'aitumul qamara. Ra'aitum al-mudarris. Ra'aitumul mudarrisa. Kalian telah melihat si guru. Sekarang coba bikin kalimat. Guru telah melihat kalian. Guru telah melihat kalian. Bagaimana bahasanya? Ra'aikumul. Iya. Ra'aikumul. Ra'aikum. Betul ra'aikum. Ra'akum. Enggak ada ra'aikum. Itu dia sukun ini kalau tum. Jadi ra'akum. Ra'a. Ra'akum. Al-mudarrisa. Jadi ra'akum. Iya. Iya. Tulisnya begini. Ra'akum al-mudarrisu. Bukan mudarrisa ya, ini fa'il. Ra'akum al-mudarrisa. Nah. Ra'akum. Ini ada alif, ada dua, ada hamzah dan alif. Asalkan gini, ra'a itu asalnya. Ini ya. Ra'a. Iya. Nah. Karena masukkum itu alifnya ditukar jadi alif mad. Kena dhamir. Jadi apa? Begini, ha. Nah, penulisnya enggak mungkin begini, secara imla' salah, kasih lambang ra'a, ini dia. Berarti ini kan menunjuk apa? Di situ ada hamzah, ada alif. Ra'akumul mudarrisu, itu penulis imla'nya. Masyaallah. Apa maknanya? Guru telah melihat kalian. Kalian apa? Kalian telah melihat guru. Masyaallah. Iya. Jazakallahu khair Ustaz dan mungkin pendengar yang bertanya ada tambahan faedah dari contoh kalimat yang diberikan Ustaz, semoga ini bisa memberikan pencerahan dan penjelasan lebih gamblang ya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan atau kalimat berikut Ustaz. Apakah kalimat sa'ada, sa'adana sama dengan kalimat hasbunallahu Ustaz? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukan, dan apa hasbuna, mana terjemahan? Hasbuna itu ya cukuplah, itu bukan fi'il. Iya. Itu bukan fi'il. Iya. Kalau di sini fi'il. Iya. Dan secara makna hasbunallahu. Ya. Hasbunallahu, cukuplah Allah bagi kita. Iya. Baik, demikian ya akhi barakallahu fik. Pada kalimatnya terakhir kami angkat. Iqra anta al-kitabah. Iya. Iqra'u ya ikhwah. Apakah benar yang pertama mabni dengan sukun, yang kedua mabni dengan waw, Ustaz? Salah. Kalau iqra'u mabni ala hadfin nun. Kalau iqra' mabni ala sukun. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, coba lihat kembali yang nomor 5, poin 5. Coba kalian catat. Udrus itu mabni ala sukun. Udrusa mabni ala hadfin nun. Kenapa? Litisalih alif sinin. Bersambung dengan alif sinin. Alif sinin itu. Udrusu mabni ala hadfin nun. Udrusi mabni ala hadfin nun. Ada tiga di situ. Yang mabni ala hadfin nun, pertama dia bersambung dengan kena bersambung dengan alif. Alif sinin. Yang kedua bersambung dengan waw jamaah. Yang ketiga bersambung ya mukhatabah. Kenapa? Karena ketiga ini asalnya adalah fi'il mudhari. Arti fi'il amr itu berasal fi'il mudhari. Itu asalnya. Asal apa? Udrusa tadrusani. Udrusu tadrusuna. Udrusi tadrusina. Nah. Jazakallah ya. Khair. Kami angkat pertanyaan dari Ah Agung di di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah abna'u termasuk mamnu' minas saraf, Ustaz? Kalau menjadi ma'dud, apakah benar penulisannya salah satu abna'a atau salah satu abna'in? Iya. Ibnun jamai abna itu mamnu' sarfi. Kenapa? Kena alif mamdudah. Iya, kena hamzah itu bukan hamzah asli. Jadi asdiqa, ulama, abna, bukan abna'un, abna'u. Asdiqau, ulama'u. Ini kenapa? Kena itu apa? Alif mamdudah. Iya, termasuk sirah. Apa? Bukan sirah mutarjumuk. Iya, kalau sirah mutarjumuk timbangan mafa'il dan mafa'il. Nah, kenapa? Karena dia namanya alif mamdudah. Jadi isim yang diakhir dengan alif mamdudah, baik dia jamak atau bukan jamak. Sahra. Iya, asal sahura. Nah, itu mamnu sarfi. Sahra hamzah. Yang jelas hamzahnya bukan hamzah asli. Iya. Jadi benar itu hamzah zaidah. Ya, tambahan. Ya, salasatu abna'a. Ya, khamsatu abna'a. Taib, jazakallah khair. Demikian Ah Agung di Jakarta. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan mohon maaf, ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam. Baik, jazakallah khair jazak. Ya, seperti antum, ya mudah-mudahan kajian kita hari ini ada yang bisa antum pahami dan bisa antum cerna dengan baik. Yang terpenting adalah kesungguhan dalam belajar, kemudian sering murajaah. Itu saja. Itu kuncinya. Baik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.